بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pertemuan terakhir kita masuk pada kondisi-kondisi di mana an wajib itmar. Kita baru mengambil satu, yaitu apa? Man. Jatuh setelah hatta. Naam. Dan fi'il setelah hatta memiliki dua keadaan. Rafa' dan nasab. Kapan dia itu na'am rafa' dan kapan nasab? Ya, wajib nasab tatkala keadaan fi'ilnya itu mustaqbal. Wajib nasab ketika fi'ilnya mustaqbal. Dilihat dari sisi kalimat sebelumnya dan apa? Dan zaman takallum. Tayyib. Dan kondisi boleh nasab, boleh rafa? Boleh nasab, kondisi boleh nasab, boleh rafa ketika fi'il setelah hatta tersebut dilihat dari zaman takallum itu menunjukkan zaman madhi. Tayyib, ketika na'am kalimat sebelumnya menunjukkan zaman mustaqbal, tapi dari sisi zaman takallum menunjukkan zaman madhi. Tayyib. Seperti pada contoh qalu lan nabruha 'alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Sekarang kita masuk pada syaratun nasbil fi'li ba'da hatta. Qala Ibnu Hisyam rahimahullah wa li hatta allati yantasibul fi'lu ba'daha ma'nayan. Fata'ratan takun bi ma'na kai. Wa dhalika idza kana ma qablaha 'illatan lima ba'daha. Di sini syarah harakat. Illatan lima ba'daha, bukan lama. Tayyib. Untuk hatta khanifillah, nah, yang menasabkan fi'il setelahnya itu memiliki dua makna. Terkadang dia bermakna kai, kapan, nah, yaitu tatkala kalimat-kalimat sebelumnya itu merupakan apa? Illah untuk kalimat yang setelahnya. Nahu aslim hatta tadkhulal jannah. Sekarang kita perhatikan bahwasanya keislaman merupakan apa? Merupakan illah, yaitu sebab untuk seorang masuk ke dalam jannah. Ya, berislamlah sehingga engkau apa? Masuk ke dalam jannah. Atau agar, ini bermakna kai, sama. Wataratan takunu bimakna ila. Wadhanika idha kana ba'daha ghayatan lima qablaha. Dan terkadang bermakna ila. Kapan itu? Tatkala yang setelahnya itu merupakan tujuan dari yang sebelumnya, yaitu sebelum hatta. Qaulihi ta'ala lan nabruha 'alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa, yaitu ila nam an yarji'a ilaina Musa, sampai nam Musa kembali kepada kami, bermakna ghayah. Baik, dan dua makna ini ikhwan fillah nam alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Wazada ba'duhum thalithan wa huwa kaunuha bi makna illa. Wa matalallahu biqauli syair laisa al-ata'u minal fuduli samahatan hatta tajuda wa ma ladaika qalilu ay illa. Naam. Kila yumkinu ja'luha bima'na ila ay intafa kaunu i'ta'ika samahatan ila waqti judika ma'a qillati ma fi yadayk. Bisa dibawa kepada makna ila. Karena mereka-mereka yang menyebutkan makna ketiga dengan bait syair ini menyatakan hatta di sini bermakna illa, yaitu laisal ata'u minal funduni samahatan, bukanlah pemberian dari sesuatu yang tersisa itu merupakan bentuk kedermawanan. Memang dia tidak butuh, dia sudah tidak memerlukan barang tersebut, sesuatu yang sisa kemudian dia berikan, ini bukan tidak menunjukkan kedermawanan. Illa tajuda maladaika qalilu, kecuali ya engkau berbuat dermawan dalam keadaan engkau apa-apa yang ada di sisimu itu sedikit, yaitu engkau berbuat kedermawanan dalam keadaan engkau punyanya sedikit, itu baru seorang yang dermawan, seorang yang pemurah. Tapi kalau orang memang punya harta banyak kemudian dia memberi dari hal-hal yang memang dia tidak butuhkan, tentunya ini tidak menunjukkan kedermawanan. Cuman dikatakan mungkin saja hatta di sini dimaknakan ila. Itu maksudnya berarti di sini ditiadakan. Keadaan di mana pemberianmu itu merupakan bentuk kedermawanan sampai waktu engkau melakukan kedermawanan bersamaan dengan sedikitnya yang engkau miliki. Wakadza yumkinu ja'luha bima'na kai ay ahkum bintifa'i samahati idzak kai tajuda wa qalilun ma tahwihi yadak. Tapi makna yang ketiga ini terlalu jauh. Tetapkanlah dengan tidak adanya kedermawanan saat itu, yaitu tatkala memang yang diberikan itu sesuatu yang sisa, agar engkau berbuat dermawan dalam keadaan sedikit yang ada di cakupan tanganmu, yang kau miliki sedikit. Untuk mana illa dan illa ini qarib, mungkin saja, tapi kalau untuk mana kain jauh. Tapi syahidnya di sana ada yang menambahkan makna ketiga, yaitu makna illa. Tapi yang masyhur untuk makna hatta dua saja, yaitu bermakna kain dan bermakna illa ghoyah. Wa qaulika la asiranna hatta tadru'a asy-syamsu. Baik. La asiranna hatta tadru'a asy-syamsu. Syahidnya Hatta bermakna di sini? Bermakna ilah. Aku sungguh-sungguh akan berjalan sampai matahari terbit. Wa qad tasluhu lil ma'nayain ma'an ka qawlihi ta'ala faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan terkadang bisa untuk kedua makna itu secara bersamaan seperti pada ayat ini. Faqatilul lati tabghi, perintah untuk memerangi mereka-mereka yang berbuat zalim. Agar agar dia kembali kepada perintah Allah. Ini dimaknakan kai, berarti kai tafi'a ila amrillah. Atau makna kedua, faqatilul lati tabghi ila antafi'a ila amrillah, bermakna ila sampai golongan yang berbuat zalim itu kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya bisa. Ada bunyi i'rabnya. Muhammad. Qatilu fil 'amdi mabniyan 'ala al-qidum Malwaw dhamir muttasil mabni min al-sukun fi mahalli raf'i fa'il. Wal jumlatu alif. Alif. Alif. Alif apa? Faqatilu. Ha. Alif apa? Fariqah. Nah. Untuk membedakan apa dinamakan fariqah? Membedakan wawu ini, nah. Wawu apa? Wawu jamak dari naam, dari apa? Wawu yang merupakan lam fi'il. Al-jumlatu fi mahalli jazmi sawab syar allati ismu mausul mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bi qalbi fi'il mudhari' marfu'un wa la mutawaqqihi dhammatul muqaddar li'annahu istiqam. Fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazi taqdir rububiyyah hatta aku waya majer au ta'lim majer tapi tapi a fi'lu mudhari mansubun bi an ismaratan min fi'lan wa tahattan fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazi taqdir rububiyyah bila amri sahwa majer mutaallifani di tafi'ah Allah Rabbul Jalalah Dhamir ilaih wa masdar mu'awwal min an wa ta'malat ayyuhu fi muhalli jari maka majar wa majar mutaallifani di qatilu wa jumlah kitabli silatul musul la muhallalah min al-aqaf. Naam. Faqatilul lati tabaghi hatta tafi'a ila amrillah. Tayyib, allati tabaghi, ini jelas. Naam. Allati fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ya, tabaghi jumlah silah mausul. Tayyib, a'idnya mana a'idnya? A'id yang ada pada silah mana? Allati tabaghi hatta tafi'a ila amrillah. Abdullah. Naam, dhamir mustatir pada tabaghi, yaitu hiya yang kembali kepada allati. Tayyib. Yahtamilu an yakuna al-ma'na kay tafi'a aw ila an tafi'a. Naam. Karena bermakna ta'lil atau bermakna ghayah. Qala wa nasbu fi hadhihi al-mawadhi'i wa shibhiha bi an mudmaratan ba'da hatta hatman la bi hatta nafsiha khilafan lil kufiyyin. Naam, karena kita di awal telah menguatkan pendapat Basriyin tentang masalah an. Nah, penasaban pada tempat ini dan yang semisalnya yaitu dengan admud marah ba'da hatta hatman, yaitu hatman ay wujuban. La bi hatta nafsiya, bukan dengan hatta sendirinya. Khilafan lil kufiyyin, berbeda dengan pendapat kufiyyin. Li'annaha qad amilat fil asma'il jar. Kaqaulihi ta'ala hatta matla'il fajr. Kenapa alasannya khanifillah kok kita tidak langsung menggunakan hatta sebagai na'am amil? Tayyib. Alasannya apa? Karena hatta ini telah beramal pada apa? Isim-isim dan menjarkan. Ya, amilat al-jarra fil asma, ini kalau mau mudahnya, yaitu dia telah apa, beramal menjarkan apa, isim-isim, seperti pada contoh hatta matla'il fajr. Nah, maka hatta termasuk huruf jar. Nah, kemudian hatta hin Falau amilat fil af'alin nasba lazima an yakuna lana amilun wahidun ya'malu taratan fil asma wa taratan fil af'al. Wa hadha la nadhira lahu fil arabiyyah. Kalau seandainya kita katakan bahwasanya hatta ini beramal pada fi'il-fi'il dan menasabkan fi'il tersebut, maka apa? Mengharuskan bahwasanya apa? Atau mengharuskan kita bahwasanya ada amil, ya ada satu amil yang dia beramal terkadang pada isim dan terkadang beramal pada fi'il. Dan ini tidak dijumpai yang semisalnya dalam apa, bahasa Arab. Menunjukkan apa kelemahannya, karena dalam bahasa Arab ya amil masuk pada isim sendiri, amil pada fi'il sendiri. Jadi kalau kita katakan hatta yang menasabkan fi'il, maka akan melazimkan demikian. Melazimkan hatta ini bisa masuk pada isim dan bisa masuk pada fi'il. Nah ini tidak bisa. Tidak dijumpai yang seperti ini dalam bahasa Arab. Ini alasan Ibn Hisham rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat Basriyin bahwasanya yang menasabkan na'am semisal contoh habah hatta tafi'ah ila amrillah habah yang menasabkan tafi'ah an mutmarah wujuban. Taib. Kemudian di sini ada i'tirad utirda bi'ayin fi ayyuhum tadribu adrib. Ayyuhum tadrib adrib. Siapa saja di antara mereka yang kau pukul, maka aku akan memukul. Naam. Li'amalihimul jarra fil ismi wal jazma fil fi'li. Perhatikan. Ayyuhum tadrib adrib. Wabillam fa'innaha ta'malul jarra fil asma'i wal jazma fil af'al. Juga apa? Dibantah dengan adanya huruf lam. Jadi ayu bisa masuk na'am pada isim, bisa masuk pada fi'il, menjazmkan. Demikian pula lam. Lam apa? Bisa beramal jar pada isim. Wal jazma fil af'al. Dan menjazmkan pada fi'il. Wabi kai. Dan juga apa? Dikritik dengan kai. Kenapa? Fa'inha taratan ta'malul jarra wa taratan ta'malul nasba kama taqaddam. Terkadang dia beramal jar, terkadang dia beramal nasab. Sebagaimana telah lewat. Qila lil jawab sekarang. Dikatakan fil jawab, pada jawaban untuk i'tirad di atas. Anal maksuda anna amilal ismi la yakunu amilal fi'li min jihatin wahidah. Wa ma'atihadil makna. Maksudnya ikhwani fillah bahwasanya na'am amil suatu isim tidak akan bisa menjadi amil suatu fi'il na'am dari arah yang satu bersamaan dengan makna yang sama. Jadi ini yang dimaksud oleh Ibn Hisham bahwasanya tidak mungkin hatta itu menasabkan secara langsung. Kenapa? Mengharuskan hatta bisa beramal jar, menjarkan isim dan bisa apa? Beramal pada fi'il. Nah, dengan amalan yang apa? Dari satu arah dan makna yang sama. Taib. Sekarang perhatikan i'tirad dari tiga huruf di atas, ayu, kai dan lam. Dijawab, wa fi ayyi jihatan, pada ayyi ada dua arah. Taib, mulazimatul idhafah al-muqtadiyah li amalil jar, karena ayu senantiasa apa? Nam diidhafahkan yang mengharuskan beramal jar. Wa tadammunu makna syarti al-muqtadi lil jazm, dan terkandung makna syarat yang mengharuskan dia beramal jazm. Berarti apa? Ada dua arah yang berbeda. Wa kadza fi kai jihatan, demikian pula pada kai ada dua apa? Ada dua arah. Nah, pada kai ada dua arah, at-ta'lil kalam wal masdariyah ka'an. Taim, bermakna ta'lil seperti lam dan masdariyah seperti an. Wa fil lami naam ukhtunifal makna, dan pada lam untuk yang ketiga, lam apa beramal apa tadi? Terkadang beramal jar, terkadang beramal nasab. Tapi kita katakan maknanya berbeda. Li'annahu taim afan tadi jar naam untuk lam lam dia terkadang beramar apa jar, terkadang beramal apa jazm. Taim. Nah, perhatikan lam berbeda maknanya. Li'annahu fil jazmi at-talab wa fi ghairihi ghairu. Karena dalam kondisi dia menjazmkan bermakna talab, dan pada selain nam jazm makna juga lain lagi. Faka'annahuma syai'an, sehingga nam keduanya itu seakan-akan adalah dua perkara yang berbeda, ada dua hal bukan satu. Bi khilafi hatta, berbeda dengan hatta di sini. Ala ma huwa syai'u fa innal jihata wahidah. Naam. Tayyib. Berdasarkan atas perkara yang sudah dikenal, yang sudah tersebar tentang penggunaan hatta, bahwasanya apa? Jihanya arahnya satu. Baik yang beramal jar maupun yang dikatakan beramal nasab. Jihanya satu, maknanya juga satu. Tayyib. Jihanya wahidah wa kadzal makna. Wal qawlu bi ikhtilafi ma'naha bil isti'malain li'annaha ma'al asma'i bi ma'na ila faqat wa ma'al af'ali la takhtasu bi hadzal makna laysa bi syai' idzal makna hina idzin za'idun la za'il fala taghfal. Adapun ya perkataan yang menyatakan atau pendapat yang menyatakan ada perbedaan maknanya dalam dua penggunaan itu. Alasannya apa? Dikarenakan ketika dia masuk kepada isim bermakna ila saja dan masuk bersama fi'il, dia apa? Tidak khusus bermakna ila, tapi apa? Juga bermakna apa? Bermakna kai. Itu alasan mah. Tapi dijawab lagi, ini apa? Alasan yang tidak tepat. Nah, alasan yang tidak apa? Tidak bisa diterima. Tayyib. Kenapa ikhwan fillah? Sebab makna saat itu apa? Zaid. La zail. Maknanya apa? Tambahan. Ada makna tambahan, bukan maknanya hilang. Sehingga jangan engkau lengah. Jangan engkau kemudian na'am lalai dari hal tersebut. Taib. Jadi pendapat Ibn Hisham pendapat yang kuat ikhwan fillah, bahwasanya hatta na'am dia apa? Ketika masuk pada fi'il mudhari' tidak menasabkan secara langsung, tapi dengan an mudmarah jawab wujuban, an mudmarah wujuban. Qul tawallatan sama taqaddam min annahu ujiba bi annahum la'allahum la yusallimuna hadhil kulliyah ay anna awamil al asma la ta'malu fil af'al aw anna hadhil qa'idah aghlabiyah. Maka katakan yaitu ya Syekhun Abu Bilal Habibullah Ta'ala, jangan kau lupa apa yang telah lewat, yaitu bahwasanya dijawab bahwa mereka yaitu orang-orang kufiyin kemungkinan saja tidak menerima kaidah umum ini, yaitu kaidah bahwasanya amil-amil pada isim tidak akan beramal pada fi'il. Mereka enggak terima, boleh-boleh saja menurut orang-orang kufiyin, orang-orang kufiyun. Aw anna hadhil qa'idah aghlabiyah, atau mereka katakan kaidah ini tidak apa, tidak diamalkan secara totalitas, tapi hanya sekedar mayoritas. Ya, kaidah mayoritas berarti ada kondisi sedikit dikeluarkan dari kaidah tersebut. Ini khilaf di kalangan para nuhah. Naam. Taim. Tapi basis semua itu ikhwan fillah, kita ambil yang mudah sehingga apa, nyaman. Naam. Dan pendapat Basriyin kalau kita lihat memang apa, lebih kuat. Taim, bahwasanya hatta di sana dia beramal jar, dia harful jar. Naam hatta hatta jarra. Naam ketika masuk pada fiil di sana ada an yang mutmarah wujuban. Taim, ini syarat nasabnya. Naam fi'il setelah hatta. Ingat-ingat. Mungkin itu dulu. Nakta bihadza subhanakallahumma.